pisau, belah saja dadaku. Ai, ai, ai, aku tak mau. Kalau abang lagi serius, ngeri deh. Aku sangat sayang padamu. Dalam kisah antara Adam dan Hawa, bercanda di taman bunga, kita pun demikian. Tolong abang buktikan kisah Adam dan Hawa. Sama seperti kita selalu ingin berdua. Ai, ai, ai, abang bergurau, nanti didengar orang. Aku sangat sayang padamu. Tanya, mana buktinya sayang? Ku petik setangkai bunga, ku berikan pada abang. Ai, ai, ai, mana yang patut adik yang menjadi bunga?